pemerintahan Bishr. Bahawa Uthman bin Affan telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wuduk seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya, maka salawat, iaitu salat-salat yang wajib menjadi kafarah di antaranya, di antara salat-salat itu. Jadi di sini Nabi SAW telah menyebutkan barang siapa yang menyempurnakan wuduk seperti Allah perintahkan. Akhirnya seperti yang Allah perintahkan, kat mana Allah perintahkan berwuduk ni? Dalam Quran. Kalau dia buat macam mana yang dalam Quran, dia telah sempurnakan wuduknya. Jadi itulah basic berwuduk. Itu yang diambil oleh ulama daripada hadis seperti ini. Hadza hadis Ibnu Mu'adz. Ini adalah hadis Ibnu Mu'adz, walaysa fi hadis Gundar fi imarat Bishr wala zikrul maktubat. Dia nak ceritakan ini hadis Ibnu Mu'adz ni, dan tak ada dalam hadis Gundar, yang ni riwayat lain, tambahan fi imarat Bishr, yang ni dalam pemerintahan Bishr, dan tidak pula disebut tentang solat qada, solat yang wajib. Cuma perkara daripada sudut periwayatan. Seterusnya kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Harun ibn Sa'id al-Ayli qala haddathana ibn Wahab qala wa akhbarani Makhramah ibn Bukair an abihi an Humran mawla Uthman qala tawadda Uthman ibn Affan yawman wudu'an hasanan thumma qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tawadda fa ahsana al-wudu' thumma qala من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. Dan pada Humran oleh Uthman, dia berkata, Uthman bin Affan telah berwudu pada suatu hari, wudu yang hasanan, wudu yang baik. Bukan maknanya ada wudu yang baik, wudu tak baik, wudu yang lengkap, cantik. Kemudian dia berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW berwuduk, lalu dia mencantikkan wuduknya, semua lengkap. Kemudian dia berkata, man tawadda hakadha, barang siapa yang berwuduk seperti ini. Kemudian dia keluar ke masjid, tidak ada yang mengeluarkannya ke masjid melainkan untuk solat, melainkan akan diampunkan untuknya apa-apa yang sudah kala daripada dosa. Jadi dalam hadis ini menunjukkan pentingnya menyempurnakan wudu. Dan juga dengan satu dengan lepas berwudu itu, kita diperintahkan untuk keluar ke masjid. Dan hendaklah kita keluar tu hanya untuk solat. Kalau itulah yang dia nak buat, yang ikhlas nak solat, maka akan diampunkan dosanya. Bukan dia keluar sebenarnya nak jumpa orang. Kat mana buat? Jumpa kat masjid, convenient. Jadi sebenarnya nak jumpa orang, jadi solat lah sekali. Kalau yang itu zahirnya tak dapat lah macam ni. Dia nak lepas wudu kat rumah tu, cantik-cantik wudu dia, dia pergi masjid untuk solat lagi. Tapi kalau lepas tu nak jumpa orang ke apa, tak pasal lah. Kerana niat asal dia adalah untuk solat. Bukan dia nak pergi masjid tu untuk apa ni, tampal pulsa ke, ataupun jual-jual apa ni, amalan ke apa ke. Dia pergi sana cuma untuk apa ni, untuk solat. Kalau itu asal, kemudian yang lain masuk, tidak masalah. Kemudian tu dalil bahawa yang disunatkan dah berwudu kat mana, kat masjid ke kat rumah? Kat rumah. Kemudian keluar ke masjid, ada orang nak sip air, dia wudu dekat mana? Kat masjid, buang air kat masjid tu semua. Jadi pek masjid tu pun kan jadi susah. Kita ambil wudu kat masjid tu yang afdal. Okay, dia dalam suci, dia pergi ke masjid, barulah dapat

Itu nanti kena bahaskan kitab usalah, eh. Kitab usalah tu jemaah, apa hukum solat berjemaah di masjid. Kita akan dapat tidak ada yang terlampau kuat bahawa ia adalah wajib solat berjemaah di masjid. Soalan lain. Kita dah buat dosa, lalu dia hapuskan dosa tersebut dengan sebab kita wuduk cantik dan kita solat khusyuk. Tapi dosa yang akan datang tu macam mana nak ampunkan? Ini sama dengan hadis-hadis fadail puasa Arafah, puasa Ashura, kan ada. Siapa yang puasa daripada Muharram akan diampunkan dosa yang sebelumnya. So, okay. Kemudian sebelumnya dan selepasnya, macam mana tu? Dosa satu tahun selepas tu belum buat dosa dah, dah diampunkan. Macam mana tafsiran ni? Sebelum okey, yang selepas macam mana? Ulama mengatakan ada beberapa kemungkinan. Satu, akan jadi orang tersebut pasal dia puasa, puasa tersebut, puasa Arafah ke, yang mana satu, eh, puasa tak ingat, ha? Ashura, ha, yang selepasnya, satu tahun selepasnya. Maksudnya kalau dia puasa Ashura, dia akan, kalau dia ada apa amalkan, apa ni, ada buat dosa, Allah akan berikan taufik sebabkan puasa tersebut untuk dia, untuk dia apa ni, dosanya diampunkan, untuk dia lakukan amalan-amalan yang yang baik supaya dosa dia diampunkan. Itu satu. Jadi tak akan dosa tu diampunkan sebelum dosa tu dibuat. Itu dia. Sebab apa dia akan diberi taufik buat amalan-amalan yang boleh hapuskan dosanya? Pasal dia puasa, puasa sunat tersebut. Itu syarat, itu tafsirannya yang diberitahu oleh ulama. Jadi ada perbezaan antara solat yang apa ni, dosa yang lampau dan dosa yang akan datang. Baik, jadi apakah orang yang berwuduk tak sampai 3 kali, sekali-sekali saja, kemudian dia solat juga macam tadi, adakah dia tak dapat fadilat pengampunan dosa kafarah tadi? Jadi kalau nak tahu jawapan dia, Imam Nawawi mengatakan bahawa dapat juga walaupun dia tak cantikkan wuduknya. Dalilnya kerana di dalam salah satu periwayat tu, kita kalau baca ma katabahullahu alaihi, dia wuduk macam mana yang Allah wajibkannya. Yang ni dia wuduk, minimum wuduk. Minimum wuduk dalam Quran tak sampai 3 kali. Cuma dia tak akan dapat fadilat yang maksimum. Jadi kalau dia punya wuduk tu semuanya cantik ikut sunnah Rasulullah SAW, dia akan dapat pengampunan yang maksimum. Kalau kurang sikit, mengikut apa ni, mengikut cantiknya wuduknya ataupun tidak. Kalau apa?